Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada segenap hadirin, pertama sebelum kita memulai acara kajian atau sama-sama mempelajari tentang nilai-nilai Islam yang termuat dalam Al-Quran maupun yang termuat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Masjid DKM Takmir Masjid Al-Muhajirin. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan yang baik tatkala mempercayakan kepada kami pada kesempatan siang ataupun pagi hari ini ikut memakmurkan masjid ini, dan semoga Allah Azza wa Jal menurunkan keberkahan, ketenteraman, dan semoga semua tadi menjadi sebab adanya kesatuan pada kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Yang kedua, kami ucapkan pula banyak-banyak terima kasih kepada pemerintahan, mungkin meliputi di sini kabupaten begitu ya, Bekasi Selatan, Kota Madya, terkhusus mungkin dalam hal ini Bapak Kapolres serta yang mewakili. Dan kembali kami pun mengucapkan banyak terima kasih atas dipercayakannya kami untuk duduk, yang tentunya tempat ini tempat yang tidak semestinya kami berada di atas bapak-bapak serta hadirin. Kami lebih muda secara usia, mungkin juga dari sisi pengalaman, akan tetapi bahwa duduknya kami di atas di sini bukan bermakna tempat yang dengannya adalah menganggap bahwa hadirin semua ialah kami merendahkannya tidak, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada sebuah majelis, bahwa diperbolehkan bagi seorang yang menyampaikan satu ilmu untuk ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, sebagaimana Nabi SAW kala beliau menyampaikan ilmu berada pada tempat yang lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Kemudian kami ucapkan pula kepada segenap panitia penyelenggara, dan tidak bisa menyebutkan satu persatu dari mereka, serta seluruh tamu undangan hadirin, semoga pertemuan kita pada pagi dan siang hari ini mendapatkan bimbingan serta barokah, demikian pula ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, marilah pertama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang senantiasa tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya memberikan kenikmatan. Di dalam Islam diperbolehkan seorang muslim apabila menjumpai sebuah kenikmatan itu dia sujud, yang disebut dengan sujud apa? Sujud syukur. Seorang apabila mendapatkan kenikmatan atau terlepaskan, terhindarkan dari petaka keburukan dan bencana, juga boleh untuk sujud apa? Syukur. Namun tidaklah setiap seorang memperoleh kenikmatan dia sujud syukur, karena memang nikmat itu tidak pernah putus-putusnya dan tidak pernah henti-hentinya datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik disadari maupun tidak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya kita semua berharap agar kelak di hari kiamat nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali bahwa bukanlah duduknya saya di sini terhitung menjadi orang yang lebih dari sisi ilmu, demikian pula apalagi ketakwaan dan kesolehan, akan tetapi sebagai bentuk yaitu kepedulian sesama kita, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Salah satunya ialah topik yang mungkin telah disampaikan dan telah diumumkan, apa yang disebut dengan hikmah dalam berdakwah. Hikmah dalam berdakwah. Pada kesempatan kali ini tentang topik yang kita angkat yang berjudulkan hikmah dalam berdakwah, maka pembahasan kita, pembicaraan kita akan kita lewati fase-fase atau poin-poin. Yang pertama, perihal apa itu hikmah, Yang kemudian yang kedua, apa itu dakwah? Perihal yang pertama, para ulama menyebutkan perihal hikmah yang semua tadi tentunya bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tujuan dan sebab kenapa topik ini diangkat ialah hikmah itu menjadikan seorang ketika terkhusus, ya, seorang ketika terkhusus menyampaikan pengetahuan agama, atau yang lebih akrab diistilahkan dalam berdakwah, atau apa yang lebih akrab diistilahkan dalam berdakwah ialah dia memperhatikan keadaan kondisi, memperhatikan keadaan dan kondisi. Sebab itu salah satu ucapan ulama di zaman kita yang tentunya beliau sudah wafat, yaitu yang mulia Fadilatu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, di mana dalam salah satu catatan beliau, salah satu pesan-pesan beliau dalam apa yang dikatakan Fatwa Ibnu Utsaimin, fatwa-fatwa beliau, kata beliau, seorang yang dalam berdakwah itu hendaknya menilai urusan-urusan yang akan disampaikan, yang didakwahkan, tidak hanya menilai dari apa yang akan dia kerjakan saja. Jadi titik tekannya itu istilahnya, ya, mohon maaf, bukan hanya dibekali dengan semangat pokoknya yang penting saya ingin berbicara, pokoknya yang penting saya ingin menyampaikan, pokoknya apa-apa yang ada pada pikiran saya harus sampai. Tidak hanya di situ, karena banyak pihak yang memaksakan bahwa membuat sebuah acara yang diistilahkan mungkin dengan kajian, atau kalau rutinitas Jumat disebut dengan khutbah Jumat, atau kalau rutinitas dikatakan harian diistilahkan pengajian-pengajian, memaksa orang untuk membuat pengajian. Kan begitu, ya. Jadi ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ingin memaksakan dirinya menjadi seorang penyampai agama. Ingin memaksakan dirinya sebagai penyampai agama. Dengan kata lain, bahwa dia hanya memandang kepada perihal yang dikatakan, kepada apa yang akan dia perbuat. Itu saja, sebatas itu. Padahal yang namanya seorang dalam tanda kutip yang positif, seorang dai yang akan menyampaikan ilmu agama, tentunya bukan hanya melihat tentang urusan apa yang akan dia kerjakan, tetapi dia harus menilai apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang akan terjadi berikutnya, atau akibat yang akan dia kerjakan. Dan ini jarang, bahkan boleh dibilang, boleh dikatakan kecil seorang yang manakala menyampaikan sesuatu di masjid, di rumah-rumah, di majelis-majelis, mohon maaf, kadang-kadang juga ceramah-ceramah dibuat di jalan-jalan dengan istilah bahasa sekarang yang lebih akrab dengan demo membawa agama, kan begitu. Dia tidak memandang akibat serta dampak yang akan terjadi, dia tidak melihatnya. Karenanya seorang yang memiliki hikmah, dia akan memandang, dia akan menilai lebih dahulu. Kira-kira kalau ini nanti saya ucapkan, kalau saya lakukan, kemudian saya sampaikan, dampak nilai akibat itu positif dan negatifnya ada tidak. Tidak hanya semata-mata kemudian pokoknya yang penting sampai, nanti orang itu mau suka atau orang itu benci terserah, yang penting saya sudah menyampaikan. Bukan demikian, bukan demikian. Bahkan barakallahu fikum, beliau juga mengingatkan, jika seorang telah yakin apabila apa yang akan disampaikan tadi memberi manfaat, tentunya dengan berbagai macam sebab, tentunya dengan berbagai macam usaha, dengan berbagai macam hal-hal yang di situ dengan bahasa kita sudah apa? Sudah prosedural, yaitu meniti jalan. Ketika seorang akan berkunjung, izin dulu misalnya dengan pemilik rumah, izin dulu dengan yang punya tempat. Banyak pihak-pihak yang kadang-kadang datang dari jauh, tidak kenal siapa yang bicara, nanti kalau ada sesuatu yang kena batunya siapa, yang kena getahnya siapa, yang kena imbasnya siapa, kan bapak-bapak kita yang di sini. Seandainya di masjid ya nanti DKM dan takmir-takmirnya, seandainya nanti mungkin urusannya dengan kepolisian, mohon maaf, nanti juga yang menanggung akibatnya Bapak Kapolres dan seterusnya, kan begitu. Padahal yang namanya dakwah itu betul sifatnya ialah untuk mengingatkan kepada manusia, tetapi ketika seorang berkunjung hendaknya melalui proses-proses kepemerintahan, apakah diizinkan apakah tidak. Jangan sampai juga kemudian seorang sewenang-wenang serta-merta. Misalnya ada rambu-rambu dari pemerintahan setempat, mohon maaf, kondisi kami sedang kacau, tempat kami kurang tenang, jika di situ akan disampaikan berupa ceramah membuat dan memunculkan konflik, bolehkah ditunda, mohon maaf, bolehkah ditunda untuk hari yang lain? Terus bagaimana seorang dai? Tentunya akan menghormati, baik Bapak, kami akan menundanya, kan demikian. Tidak kemudian seorang pokoknya harus, walaupun kemudian akan menjadi sebuah masalah yang besar. Demikian pula Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, begitu pula juga beliau mengingatkan bahwa tidak didagukan lagi hikmah dalam berdakwah merupakan perkara yang senantiasa dan terus untuk kemudian seorang melihat akibat atas perbuatan, dan dalam perkara yang dia lakukan diperhitungkan, dan yang perkara itu harus hatikan dengan seksama. Begitu bimbingan-bimbingan para ulama barakallahu fikum, sebelum kita memasuki perihal apa yang dikatakan tentang makna hikmah. Sehingga kembali bahwa tujuan kenapa topik pembicaraan dan tujuan atau sebab kenapa topik pembicaraan yang pada hari ini kita angkat tentang hikmah dalam berdakwah, bahwa sebuah kata hikmah itu bukan hanya kata kiasan, sebuah kata hikmah bukan hanya kata mutiara, sebuah kata hikmah bukan kata yang singkat, tetapi dia memiliki makna yang dalam. Dia memiliki berbagai macam tuntutan-tuntutan, terlebih bagi seorang yang akan melakukannya. Sebab itu bahwa kata hikmah itu akan menjadikan bagi seorang yang menjadi penyampai, akan memperhatikan kondisi dan keadaan orang-orang yang akan diajak, orang-orang yang akan dibawa kepada perihal apa yang diajarkannya. Demikian pula semua tadi memperhatikan masalah bagaimana keseharian, demikian pula bagaimana akhlak, bagaimana tabiat, bagaimana kepribadian, semua tadi perkara yang dimana seorang bukanlah semata-mata menyampaikan, tetapi akan memberikan perhatian yang lebih. pentingnya topik ini pula diangkat, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dalam berdakwah itu penuh dengan hikmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu yaitu Tuhanmu, penciptamu dan yang mengatur segala urusanmu dengan cara hikmah. Di sini para ulama menyebutkan tentang apa itu hikmah. Di beberapa ayat disebutkan tentang catatan-catatan perihal makna hikmah yang satu dengan yang lainnya. Para ulama mufassirin kadang menyebutkan dengan ma'ani yang berbeda-beda. Di antaranya ialah sebuah kalimat yang disebutkan oleh para ulama al-tafsir bahwa yang disebut dengan hikmah, kata hikmah mengandung kepada perkataan yang dapat atau perkataan yang di situ mengandung kepada makna yang tegas, perkataan yang mengandung makna tegas dan benar. Kata hikmah ialah kalimat kata yang mengandung makna tegas dan benar, yang dapat membedakan antara al-haq yaitu kebenaran dan al-batil yaitu kebatilan. Jadi kata hikmah itu bisa bermakna sebuah pernyataan, sebuah perkataan yang mengandung kepada ketegasan dan juga kebenaran. Dengannya dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Di sisi lain, kata hikmah juga ditafsirkan, didefinisikan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan hikmah ialah kemampuan seseorang untuk memahami rahasia-rahasia yang ada pada syariat agama. Yang dimaksud dengan rahasia, bahasa kita itu bawatin, rahasia itu sesuatu yang membutuhkan kepada prasarana ilmu. Seperti apa? Kalau dalam tafsir, seperti seorang punya kemampuan dalam berbahasa Arab misalnya, seorang punya kemampuan dalam masalah ilmu tafsir misalnya, seorang mengetahui tentang apa yang disebut dengan asbabun nuzul. Banyak dari kita yang bisa membaca Al-Quran, banyak dari kita yang bisa membaca Al-Quran, tetapi jika ditanyakan tentang arti dan maknanya, tidak semua kita mengetahui, kan demikian. Banyak jika ditanyakan kepada kita yang mahir, yang pandai, yang lancar membaca Al-Quran. Namun apabila ditanyakan kepada kita tentang makna-makna yang ada, mungkin tidak semua. Itulah yang diistilahkan bahwa hikmah ialah kemampuan seorang untuk memahami rahasia-rahasia yang ada pada syariat agama. Kata hikmah juga mengandung makna al-adlu, keadilan. Kata hikmah juga mengandung makna al-adlu, keadilan. Kata hikmah juga mengandung makna al-ilmu, ilmu, pengetahuan. Kata hikmah juga mengandung makna an-nubuwah, kenabian. Kata hikmah juga mengandung makna kepada Al-Quran. Kata hikmah kadang juga mengandung makna Al-Injil. Demikian pula ada yang mengibaratkan yang namanya hikmah ialah ibaratun an-ma'rifati afdhalul asya, yang disebut dengan hikmah adalah memahami tentang sesuatu yang termulia, sesuatu yang terbaik. Bi afdhalil ulum, dengan ilmu yang paling utama. Kata hikmah, sebagian juga mengatakan seorang dikatakan mimman yuhsinu daqaiqu as-sina'an, seorang yang mahir, pintar, bagus dalam hal membuat, merancang sesuatu sampai yang detail, kemudian wayutqinuha, dan dia mutqin, bagus hasilnya, itu juga dikatakan sebagai seorang yang dikatakan hikmah. Sebab itu boleh ya. Boleh dengan istilah misalnya kita dalam bermuamalah, seorang dipasrahi sebuah proyek, seorang dipasrahi sebuah pekerjaan, seorang dipasrahi diamanahi sebuah atau suatu tugas, suatu pekerjaan, kalau dia bagus dalam mengerjakannya, hasilnya luar biasa, dan dia tepat, dan apa yang dilakukan itu bagus, maka akan dikatakan bahwa Anda seorang yang punya hikmah dalam bidang ini. Begitu. Itu kalau dalam perkara duniawi, para ulama juga mengatakan demikian. Penafsiran hikmah, seorang yang bagus, cermat pula dalam menghasilkan karyanya, juga termasuk makna hikmah. Kalau dalam perkara duniawi itu pun digambarkan seperti itu, terus bagaimana kalau dalam perkara urusan dakwah? Lihat, dari sini akan kita dapati banyak orang-orang yang kalau dalam urusan dakwah bermudah-mudah, dengan kata lain serampangan, dengan kata lain tidak melihat dan memandang akibat dan hasil yang akan terjadi. Tetapi kalau kemudian urusan-urusan duniawi, ketika seorang dipasrahi dengan sesuatu dan hasilnya jelek, sudah dimodali besar, tidak menghasilkan dengan hasil yang bagus, apa yang dikatakan? Kan dimarahi kan begitu ya? Betul tidak? Seorang akan dimarahi, bahkan mungkin akan dipecat, bahkan mungkin akan dipukuli oleh pihak-pihak yang mereka dalam kondisi terzalimi. Itu kalau dalam urusan duniawi. Itu kalau dalam urusan apa? Duniawi. Itu yang dikatakan oleh para ulama dalam perihal hikmah. Demikian pula bahwa seorang dikatakan hakim, seorang dikatakan hakim, kalau seorang dikatakan mutqin dalam perkara al-umur, dia seorang yang mapan dalam urusan-urusan. Ar-rajulu idza kana hakiman, seorang apabila dikatakan dia itu hakiman, ahkamathu at-tajarub, salah satunya dengan ilmu yang dia miliki, pengalaman-pengalaman yang telah dia jalani dan dia lewati, menjadilah dia seorang yang hakim. Sebab itu istilah apa? Pengalaman guru apa istilahnya? Guru yang paling baik. Iya. Jadi kadang-kadang sebuah pengalaman itu kan menjadi guru kita kan gitu ya. Tapi banyak orang dengan berbagai macam pengalaman tidak menjadikan sebagai pelajaran kan begitu ya. Banyak seorang yang jatuh mengendarai kendaraan, jatuh, kendaraannya rusak, dia masuk rumah sakit. Setelah sehat, apa yang dikatakan? Minta motor baru lagi, balapan lagi kan begitu ya. Tidak dia jadikan pengalaman. Kenapa kemarin itu jatuh kan begitu ya? Kenapa kemarin jatuh ya? Demikian pula, mohon maaf ya, saya tidak bermakna kemudian dalam bab ini orang kadang-kadang mengatakan kok sekarang para ustadz-ustadz itu seperti jadi tangan kanannya pemerintah. Loh, kita kan memang tinggal di sebuah pemerintahan kan begitu ya. Kalau kita tidak mendukung kepada pemerintah kita, siapa yang kita dukung kan begitu ya? Siapa yang kita dukung? Misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf, di sana banyak pemerintah yang memberikan apa, perihal-perihal yang sifatnya rambu itu untuk ditaati, rambu itu untuk ditaati. Tadi baru saja kita dari apa Bandara Halim itu, mohon maaf ya bapak-bapak dari kepolisian itu, mengarahkan mobil-mobil yang sebelumnya sudah ada tulisan ini jalur apa busway, kendaraan pribadi tidak boleh lewat sini karena sudah ada tulisan. Tapi sebagian orang memang begitu, dengan tulisan tadi sebenarnya bisa membaca tapi tidak dijadikan sebagai pelajaran, bukan rambu. Ah gak apa-apa, nanti lewat saja, paling hanya ketemu polisi kemudian nanti akan ada sesuatu, kan begitu. Sebenarnya tidak demikian. Contoh yang lain misalnya jalur wajib helm, kan begitu ya. Sebagian orang mungkin apa istilahnya kolan sua ya, songkok kita ini, atau sebagian orang mengatakan sorban, tahu sorban ya, imamah yang diikatkan itu lebih menyelamatkan kita karena ini dari Allah katanya, kan begitu ya. Kalau helm itu buatan manusia, subhanallah, coba saja orang pakai motor ngebut jatuh yang pakai songkok dengan yang pakai helm, kira-kira ya, ya dengan sebab tentunya helm yang standar, kira-kira yang babak belur yang pakai songkok atau yang pakai helm, kan begitu ya. Fa barakallahu fikum, demikian. Contoh yang lain, seorang, mohon maaf ya, kita juga sempat di pondok kami, waktu itu kita mengundang dari bapak kepolisian, dari lantas, untuk menasihati putra-putra kita yang usia-usianya belum sampai pada tingkatan mengendarai kendaraan. Harapan kita agar dibimbing dan kemudian mendapatkan barakallahu fikum arahan. Salah satu contohnya ialah pada usia-usia yang tertentu seorang manakala mengendarai kendaraan harus menggunakan apa? Surat izin apa? Mengemudi, kan begitu ya. Alah paling nanti ditilang, paling juga ketemu bapak itu dan dimaafkan dan seterusnya. Sesungguhnya semua hal-hal yang telah berjalan pada pemerintahan, sebuah perkara yang mestinya kita seorang muslim, orang yang pertama kali berbondong-bondong kemudian untuk kemudian menerapkannya, itulah yang sesungguhnya juga merupakan perkara hikmah. Tabarakallahu fikum, demikian pula rambu-rambu yang lain, demikian pula rambu-rambu lain. Tetapi memang ya, dalam kondisi kapasitas kita ini, tipe-tipe kita ini, memang kalau dengan rambu-rambu itu bukan untuk ditaati, tetapi seringnya memang untuk apa? Dilanggar, kan begitu ya. Nah, kalau kita sudah bermuda-muda dengan rambu-rambu yang dibuat oleh manusia, apalagi rambu-rambu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerminan seorang muslim, kalau seorang terkait dalam kehidupannya menampakkan misalnya panggilan sholat 5 waktu dia mentaati, kemudian seorang tidak melanggarnya, seorang barakallahu fikum menempatkan suatu pada tempatnya, ketika dengan rambu-rambu manusia tentunya dia akan menghormati, dia akan menjaga, karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah juga dikatakan oleh para ulama dengan istilah isabatul haqqi bil ilmi wal aqli. Yang namanya hikmah ialah seorang menetapi ataupun mencocoki kebenaran dengan ilmu dan akal yang ia miliki. Seorang mencocoki kebenaran tentunya dengan ilmu dan akal yang dia miliki. Dan hikmah itu akan menghalangi dari kerusakan. Hikmah akan menghalangi dari kerusakan. Sebab itu dalam hal kehidupan manusia, hakamatul lijam, namanya kuda, namanya kuda itu punya apa? Tali kekang ya. Iya, tali kendali. Kuda itu tentunya kuda yang memang ditunggangi ya, bukan kuda liar ya. Dan juga bukan kuda lumping. Kuda yang ditunggangi yang dia punya tali kekang. Faham kan tali kekang itu? Untuk apa fungsinya? Mengendalikan. Dikatakan untuk mengendalikan. Dinamai tali kendali, tali kekang kuda itu dikatakan hakamatul lijam, li'annaha tamna'u al-faras minal jari, dia mengendalikan. Kapan tali itu ditarik? Ketika kuda kencang, si kusir memahami bahwa tidak boleh nabrak, dikekang, ditarik, maka kuda akan apa? Akan berhenti dari larinya. Kan begitu? Akan berhenti daripada larinya. Demikian pula akan berhenti daripada adzihab wa khairihi, liar kemana-mana. Coba lihat bagaimana penerapan makna-makna yang ada pada definisi yang diterapkan oleh para ulama dalam menggambarkan apa itu hikmah. Apa itu hikmah? Kan begitu ya. Sebab itu kalau seorang dalam berdakwah dia punya kendali, ini tidak boleh ditabrak, ini tidak boleh diteruskan, ini tidak boleh kemudian dibahas, ini tidak boleh demikian-demikian, dan dia punya kendali yang kuat, maka dikatakan kana rajulun apa? Hakiman. Dia menjadi seorang yang hakim. Tapi namanya orang kadang karena dengan tadi, dengan barakallahu fikum atribut-atribut, pokoknya saya harus mendakwahkan, pokoknya saya harus menyampaikan ilmu, pokoknya saya harus kemudian berbicara, maka kendali-kendali tadi menjadi apa? Hilang. Kendali-kendali tadi menjadi apa? Menjadi hilang. Demikian pula barakallahu fikum makna hikmah juga ada pada Al-Quran, dijuluki dengan apa? Surah apa? Surah apa? Muhkamah. Ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkamah. Kenapa dalam surat-surat Al-Quran itu dikatakan surat muhkamah atau ayat muhkamah? Karena mamnu'ah minat taghayyur. Mamnu'ah minat taghayyur wa kullu tabdil. Pertama, yang namanya ayat muhkamah, ayat yang pasti, itu ayat yang barakallahu fikum terhalangi dari perkara perubahan. Dari perkara apa? Perubahan dan penggantian. Kalau ada yang bertanya, loh, apakah ada dalam Al-Quran itu ayat dikatakan diganti? Naam. Dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama ada apa istilah nasikh dengan apa? Mansukh. Yang mengganti dengan yang digantikan, begitu ya. Dan bisa mengganti dan diganti itu lafadznya. Mengganti dan diganti itu lafadznya. Atau penggantian di situ ayatnya tetap tetapi hukumnya. Ayatnya tetap tetapi apa? Hukumnya. Kira-kira apa contohnya? Ayatnya masih ada tetapi hukumnya mengalami penggantian. Apa yang sering kita dengarkan? Masalah apa? Masalah apa? Khomer, kan begitu ya? Masalah minuman keras. Masalah minuman keras. Di awal-awal turun ayat di mana Allah Azza wa Jalla membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu masalah apa? Judi dan apa? Dan masalah minuman keras. Judi dan minuman keras. Maka dalam bab ini kita mendapati dalam tafsir-tafsir, demikian pula bagaimana sejarah perjalanan kehidupan para sahabat di Makkah kemudian berpindahnya ke Madinah, barakallahu fikum, bahwa pengawalan-pengawalan ayat ketika turun dalam masalah hukum-hukum seperti itu bertahap. Di awal-awal Allah Azza wa Jalla membolehkan. Allah Azza wa Jalla membolehkan. Kul fihi ma ithmun kabir wa ma wa manafi'u linnas. Pada keduanya itu ada dosa tetapi juga ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, meskipun dosanya lebih besar ketimbang manfaat. Akhirnya barakallahu fikum didapatkan tentang kisah bahwa sebagian sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu kadang mencari waktu untuk mengambil kesempatan waktu-waktu ketika masih diperbolehkan awal-awal untuk minum minuman keras. Cari waktu yang panjang jedanya, misalnya antara Isya dengan apa? Dengan Fajar. Bertahap-bertahap tentang kesiapan keimanan, kemudian khamru itu diharamkan mutlak. Diharamkan apa? Mutlak, secara mutlak. Maka barakallahu fikum, kembali kepada perihal yang lain. Di masa dahulu, awal-awal bahwa sholat sehari semalam sebelum turunnya perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang sholat itu 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam sehari semalam, itu hanya berapa rakaat awalnya? Hanya berapa? 2 kan begitu ya? Hanya 2 rakaat saja. Sebab itu pada sebagian ya, sebagian orang sampai saat ini ada yang masih menerapkan bahwa sholat kita itu sehari semalam hanya 2 rakaat saja. Loh kenapa? Kita itu masih dalam kondisi fase makiyah, belum hijrah, kan begitu ya. Kita masih pada makiyah, seperti qiyadah Islamiyah, kan begitu ya. Orang-orang dari kalangan qiyadah Islamiyah yang memahami bahwa syariat Islam itu cara penerapannya berfase bertahap, tapi salah penerapannya. Kita kenal bahwa di hari ini namanya sholat itu telah tertutup tentang hukumnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengajarkan kepada umatnya sehari semalam itu sholatnya berapa rakaat? 17 rakaat, 5 waktu. Kan demikian. Seandainya perkaranya memang difaham begitu, tentunya para sahabat yang lebih faham terhadap Rasulullah SAW, kan begitu ya. Tapi mereka tidak mengerjakannya. Demikian pula barakallahu fikum, tentang ayat yang dikatakan muhkamah, dia pasti. Di sana ada ayat yang pasti. Kemudian di sana ada ayat yang sifatnya apa? Mutasyabih. Nah, kalau ada satu hal yang di situ mengandung kepada kerancuan, sesuatu hal yang di situ tidak mengandung kepada kejelasannya, maka perintah Allah apa? Untuk mengembalikan sesuatu kepada ayat yang dikatakan apa? Muhkamah. Ayat yang dikatakan muhkamah. Karena fungsi yang kedua ialah barakallahu fikum, yalhaqu biha ma yakhruj anha. Akan mengikutkan, akan dimasukkan ayat-ayat yang barakallahu fikum seolah-olah difahami itu ada kerancuan, dikembalikan kepada yang jelas. Kepada yang jelas. Tetapi dari sini muncul orang-orang yang memang dalam hatinya apa? Fi kulubihim apa? Zaygun. Orang-orang yang memang dalam hatinya berpenyakit, cari-cari alasan. Cari-cari apa? Alasan. Nah, belum lama di Sumatera kan membubarkan seminar, na'udzubillah, sebuah spanduk dari UIN lagi kan begitu ya, tentang apa? Gaya baca Al-Quran tentang masalah pelacuran di Arab. Bahkan sebagian orang-orang mereka mengkritisi tentang surat Yusuf. Ya tidak, surat Yusuf yang di dalamnya ada cerita bahwa Yusuf digoda oleh siapa? Imra'atul Aziz yang dikenal oleh kita semua dengan bahasa siapa? Zulaikha, kan begitu ya. Kata mereka, kok dalam Al-Quran ada kisah cinta, kan begitu ya. Kok ada kisah cinta? Fabarakallahu fikum, maka jawaban daripada semua tadi, cerita dalam hal pemaparannya sebagus-bagus cerita dan sebagus-bagus pemaparan yang ada, demikian pula secara kebenarannya dipertanggungjawabkannya, tidak ada yang lebih bagus ketimbang cerita dan pemaparan yang Allah paparkan dalam Al-Quran. Tidak ada. Coba cari pembanding sebuah cerita yang dipaparkan, sebuah cerita yang tertulis, sebuah sejarah yang dipaparkan, sebuah sejarah yang tertulis, yang dalam hal memaparkannya indah dan akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melebihi Al-Quran. Coba carikan satu saja, tentunya tidak akan ada yang mampu menandingi daripada apa? Al-Quran. Sebab itu kaum muslimin, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang dikatakan mengandung kepada kejelasan, itulah ayat yang di situ barakallahu fikum dikatakan ayat muhkamah. Maka hikmah, hikmah dengan makna-makna yang tersebut di atas tadi, menahan, menghalangi, mencegah pemiliknya atau pelakunya dari kejahilan. Demikian pula barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa semua tadi tentunya akan menyelamatkan bagi seorang pemilik hikmah, bagi seorang pemilik hikmah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, menyebutkan tentang perihal hikmah yaitu kedudukan hikmah, kedudukan hikmah yang disilangkan dengan manzilatul hikmah. Bermula dari sebuah ayat yang beliau jadikan sebagai sandaran, salah satunya ialah apa yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-269, yu'til hikmata man yasha, Allah memberi hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, Allah memberi hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah maka sungguh dia telah diberi oleh Allah sebuah pemberian yang banyak. Barang siapa dia itu diberi hikmah, maka dia telah diberi oleh Allah sebuah anugerah pemberian yang banyak. Hikmah yang ada dalam Al-Quran barakallahu fikum kadang bentuknya mufradah, berdiri sendiri. Kadang dia berdiri sendiri. Kadang makrunatun bil kitab. Kadang diiringkan dengan apa? Al-Kitab. Yang insyaallah nanti akan kita singgung tentang kapan hikmah itu disebut dalam ayat berdiri sendiri, kapan disebut berdampingan dengan apa? Al-Kitab. Kalau kita membaca dalam ayat, kemudian di situ ada kalimat hikmah berdiri sendiri tanpa digandengkan dengan Al-Kitab, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya ialah ditafsirkan dengan nubuwah, kenabian. Ditafsirkan pula dengan ilmu Al-Quran. Bersandar kepada ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hiya ilmul Quran. Hikmah itu ialah apa? Ilmul Quran. Apa itu ilmu Quran? Nasikhuhu wa mansukhuhu. Hukum nasikh mansukh. Wa muhkamuhu wa mutasyabihu. Ayat yang tersebut muhkam dan yang mutasyabih. Muqaddimuhu wa mu'akhiruh, mana yang dahulu, mana yang terakhir. Halaluhu wa haramuh, mana yang menyebutkan tentang perkara halal dan perkara haram dan yang lain sebagainya. Beliau juga menukilkan tentang ucapan Ad-Dhahhak. Hiya Al-Qur'an wal fahmu fihi. Hikmah adalah Al-Qur'an dan memahami kandungan Al-Qur'an. Memahami kandungan Al-Qur'an. Kembali bahwa barakallahu fikum, tidak semua orang yang dikatakan berlatar belakang pandai dalam berbahasa Arab atau lebih identik dengan yang berbangsa Arab, kan gitu ya, orang yang berbangsa Arab itu kemudian seorang tahu tentang seluk-beluk rincian makna hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Disebutkan lima Muslim rahimahullah, ketika Jabir bin Abdullah itu duduk dalam Masjid Nabawi, ketika Jabir bin Abdullah itu sedang duduk di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba ada rombongan datang, salah satunya namanya Yazid Al-Faqir, kaget, kemudian terheran. Yazid Al-Faqir ini, seorang tabi'in ini, tatkala mendengarkan paparan Jabir bin Abdullah memaparkan tentang ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang kalau masuk neraka itu akan diangkat dan dientaskan dari neraka lalu masuk ke dalam jannah. Begitu. Ceritanya apa ini? Berarti apa? Syafa'atun Nabi, kan begitu ya. Jabir sedang bercerita tentang syafa'atun Nabi. Nabi SAW menceritakan bahwa akan ada dan akan diizinkan orang-orang yang sudah masuk ke neraka diizinkan kemudian dengan izin Allah masuk ke dalam jannah. Cerita Jabir, mereka itu taubahnya seperti arang yang dikatakan idus samasin, hitam gelam karena telah lama tinggal dalam neraka. Lalu kemudian mereka dibawa kepada Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian setelah mereka mandi di situ, kal karotis menjadi putih, taubahnya seperti kertas. Lalu mereka dimasukkan ke dalam jannah. Yazid Al-Faqir karena latar belakangnya memahami ayat itu hanya sepihak, ayat-ayat yang semestinya khusus dipakai kepada ayat umum, dalil-dalil khusus tapi dipukul rata, dan ini kebanyakan manusia baru memahami pojokan sekelumit sebuah ayat dipegang dan dipukul rata manusia itu. Begitu yang terjadi, tercengang dan menyampaikan ma haddatsum ya sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian sedang bercerita apa wahai sahabat Nabi, kami kok belum pernah mendengar, kan begitu. Wa madza taqul, bagaimana komentar Anda tentang ayat tentang qaulu ta'ala kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, dalam as-sajdah atau ayat yang lain dikatakan setiap kali manusia itu penghuni neraka tadi, kan begitu ya, orang-orang kafir tentunya ini, setiap kali mereka ingin keluar, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha, dibalikkan lagi, tidak boleh mereka keluar. Itu kan intinya begitu ya, intinya orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin akan keluar, kekal abadi. Itu faham mereka. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, bagaimana pendapat Anda tentang ayat kalau engkau ya Allah telah memasukkan hambamu manusia ke dalam neraka, faqad akhzaita, engkau telah menghinakan dia dan tidak mungkin akan engkau selamatkan. Apa jawaban Jabir? Ataqra'una al-Qur'an, apakah kalian orang-orang yang bisa membaca Qur'an? Kira-kira kalau ditanyakan kepada kita, apa jawaban kita? Naam, naqra'ul Qur'an, kan begitu ya. Kalau ditanyakan, iya kita pandai membaca Qur'an, kan begitu. Pandai kita baca Qur'an. Tapi bukan itu. Tapi bukan apa? bukan itu. Ataqra'ul Qur'an, apakah kalian orang-orang yang membaca Qur'an? Begitu. Coba lihat, kira-kira orang-orang yang tadi membawa dalil, membawa pemahaman, langsung dibantah dengan kata-kata, apakah kalian orang-orang yang membaca Qur'an? Itu kalau mungkin di zaman kita sekarang, itu sudah mungkin bukan lagi jawabannya dengan kata-kata ya, pukulan, kamu menghina saya ya, dikira saya itu gak bisa baca Quran kan begitu ya, mungkin sudah nempelin kita kan begitu ya. Tapi lihat, lihat orang-orang yang memang hati mereka itu dengan ketulusannya untuk menjadi kebenaran, ketika ditanyakan seperti itu, tersentak memahami sebuah ayat yang sifatnya khusus untuk orang-orang kafir, dipakai hukum global. Orang-orang kafir kalau masuk neraka tidak mungkin akan keluar darinya, kan begitu ya. Tapi ini dipakai umum, karena ada orang-orang mukmin yang mereka masih tersisa keimanannya karena sebab dosa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian tidak langsung mengampuni dan memasukkan ke dalam jannah, tetapi diproses dulu dalam proses apa? Proses azab. Proses azab, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui syafaat beliau, mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah. Dimasukkan ke dalam apa? Jannah. Masyaallah ikhwah, barakallahu fikum. Baru setelah mereka mendengarkan penjelasan dari Jabir bin Abdullah, kata Yazid Al-Fakir, semua dari kami itu langsung merubah pikiran, yaitu apa? Syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikiran itu sembuh seketika itu, kecuali beberapa orang saja. Kecuali beberapa orang saja. Fa barakallahu fikum, di sini kembali bahwa yu'til hikmata may yasha. Allah zat yang membagi, memberi hikmah kepada siapapun, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah anugerahkan, Allah beri hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi pemberian yang banyak. Dengan kata lain, dengan kata lain, kadang ya, mohon maaf, orang yang pintar, orang yang cerdas, itu kadang-kadang untuk memahami sesuatu yang sepele jadi susah, jadi sulit, ya tidak? Karenanya ya, mohon maaf, bukan kemudian kita untuk mengatakan bahwa namanya kebodohan itu bagus. Kadang-kadang namanya kebodohan itu menyelamatkan, iya. Kadang-kadang dengan keluguan ya, keluguan kita, tidak sampainya kita kemudian mencuat dalam perkara misalnya keilmuan yang memahami sampai barakallahu fikum dapaikul umur, hal yang jeli, hal yang jelimet tadi, kadang-kadang kita kebebasan sampai-sampai disuruh mikir yang sederhana tidak bisa. Contoh, contoh yang barakallahu fikum terjadi pada kisah-kisah para anbiya, terjadi pada kisah-kisah para anbiya. Ya mungkin secara panjang lebar nanti mungkin akan kita singgung secara garis, garis besar atau globalnya. Misalnya yang mudah, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika melakukan perdebatan, karenanya Syekh Imam Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa dalam perdebatan itu kadang-kadang boleh kita mengatakan sesuatu yang tidak kita yakini, dalam rangka untuk apa? Diterimanya argumen kita, supaya kita membawa orang-orang yang barakallahu fikum mendebat tentang kebaikan dan dia membawa kebatilan, untuk dibawa kepada hujah yang lebih kuat. Contohnya apa? Ibrahim alaihissalam faham bahwa yang namanya rembulan, bintang, matahari itu kan bukan apa? Bukan Rabbul Alamin, kan begitu ya? Ya tidak? Tahu persis Ibrahim dari kecilnya telah terdidik dengan apa? Dengan pendidikan-pendidikan Tauhid. Tapi dikatakan dalam kisah yang mungkin bisa dibaca dengan panjang lebar barakallahu fikum, tentang kisah ini, saat Allah Azza wa Jalla munculkan tentang bintang, saat Allah munculkan dengan rembulan, Allah munculkan matahari, dikatakan hadza apa? Hadza Rabbi, ini Rabbku. Semua tadi bertujuan apa? Bertujuan bahwa wahai kaumku, seandainya bintang yang muncul kemudian dia hilang, seandainya rembulan yang dia muncul dan dia juga tenggelam, seandainya matahari yang dia muncul kemudian dia juga tenggelam, itu punya sifat-sifat yang dikatakan sifat rububiyah, menyembuhkan, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, saya katakan mereka itu adalah Tuhanku. Kan begitu? Diajak, difahamkan oleh mereka, kepada mereka. Dan faham mereka sampai pada tingkatan akhir kisah bahwa mereka merayakan hari perayaan mereka. Lalu kemudian Ibrahim AS beranjak menuju kepada tempat yang menjadi peribadahan mereka. Itu orang-orang yang mereka menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah rembulan. Terdapat sekian banyak berhala, sekian banyak berhala. Kemudian semua berhala dihancurkan, tinggal satu yang besar. Ketika mereka pulang dan kembali berduyun-duyun dan rombongan untuk menyaksikan kesenangan mereka dalam beribadah, lalu ingin menyembah kepada berhalanya, mereka terpukul berat kok melihat berhalanya hancur semua. Kan begitu ya, berhalanya hancur semua. Ditanyakan siapa yang melakukan, ada nama seorang Ibrahim yang dia pernah nyebut-nyebut tentang berhala ini bahwa tidak baik. Kan begitu ya, ketika ditanyakan bagaimana jawaban Ibrahim, jawaban Ibrahim tanyakan kepada yang besar, yang paling besar. Maka dikatakan ingkanu yang tekun, kalau dia berbicara. Kan begitu ya, masuk dalam pikiran mereka dua jawaban. Kalau mereka menjawab oh iya Ibrahim, yang menghancurkan itu yang besar, berarti kamu selamat pulang sana dari tuduhan. Kan begitu ya, tidak, oh iya yang melakukan yang besar ini, berarti kamu selamat dari tuduhan. Atau yang kedua, bukan yang melakukan kamu Ibrahim dan berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa, dua-duanya apa fatal. Kan begitu ya, mana yang dipilih? Kalau sampai mereka memilih ya Ibrahim yang melakukan yang besar ini, pulanglah kamu, kamu selamat dari tuduhan, ya tentunya mereka akan dikatakan kok bodoh banget. Kan begitu ya, jatuh mereka, tidak mungkin, tidak mungkin seperti itu. Itu yang justru dibawa dan dicari oleh Ibrahim dengan tahapan-tahapan tadi. Lihat hikmahnya Ibrahim dalam berdakwah. Sebagian orang mengatakan tadi, duh kok Ibrahim mengajarkan menyembah menyembah apa bintang, menyembah barakallahu fikum matahari, rembulan. Bagaimana tafsirnya? Subhanallah, kita lihat bagaimana luasnya para ulama dan mudahnya para ulama dalam memberikan apa bimbingan. Tetapi kadang seorang karena sulitnya barakallahu fikum dalam hal memaparkan, ataupun orang dalam kondisi terjauh atau jauh dalam hal berpikir, kadang-kadang untuk memahami perkara yang mudah itu apa? Tidak bisa dicerna dengan baik. Kembali, tetapi setelah mereka memahami bahwa betul yang melakukan engkau dan tidak mungkin berhala itu, apa yang terjadi? Yang terjadi vonis terakhir, kalah adu hujah. Kan begitu ya, malu dengan seorang pemuda. Akhirnya terakhirnya yang ada ialah apa? Membunuh Ibrahim dengan membakarnya. Kan begitu ya, dengan membakarnya. Yang dimana semula ketika Ibrahim alaihissalam dalam kondisi dikatakan bahwa merendahkan kepada berhalanya, diancam Ibrahim, seandainya kamu menghinakan, seandainya kamu merendahkan berhala-berhala kami, akan datang petaka kepadamu. Bahasa kita apa? Kualat kamu. Kan begitu ya, akan kualat kamu. Sebab itu Ibrahim AS yang Allah ceritakan bahwa terus mana yang lebih merasa aman, siapakah yang lebih merasa aman, orang-orang yang beribadah kepada Allah ataukah orang-orang yang beribadah kepada berhala, siapa yang lebih aman? Ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, dua belah pihak mana yang kira-kira kalau anda mengancam bahwa berhala-berhala yang barakallahu fikum dihancurkan Ibrahim, dikatakan akan mencelakakan Ibrahim dengan Ibrahim yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dua belah pihak mana yang lebih merasa aman dengan ancaman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan ulilmi dengan jawaban yang global, yaitu qauluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman beribadah kepada Allah dan tidak mencampuri keimanannya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan, apa janji Allah? Mereka mendapatkan jaminan apa? Keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Jadi kira-kira yang lebih merasa aman dari azab yang disembah itu orang yang menyembah berhala atau yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Fa barakallahu fikum, sungguhnya pada Al-Qur'an banyak kemudahan-kemudahan. Sesungguhnya pada Al-Qur'an dengan thariqah yang disebutkan para ulama, dengan sekian banyak cara yang begitu bagus para ulama dengan begitu mudahnya memahamkan. Tetapi begitulah pada sebagian orang, ketika dalam perkara-perkara yang seolah-olah menampakkan kepada kemampuannya, kepada keluasannya, kepada kehebatannya, diajak kepada berpikir yang sederhana, itu tidak bisa. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Kan mudah ya, ibadah kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun, baik dalam berdoa, dalam ibadah, jangan meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian orang sulit untuk kemudian apa? Memahami, sulit bagi orang untuk menerapkannya, sulit bagi seorang untuk mengentaskan diri dari berbagai macam belenggu-belenggu kesyirikan. Semua tadi barakallahu fikum merupakan maqayidus syayatin, yaitu umpan-umpan, jeratan-jeratan syaitan. Dan kita mengenal syaitan itu kalau sudah melemparkan umpannya dan membuat jaring, yaitu perangkap, kadang seorang tersulitkan untuk kemudian lepas daripada jaring-jaring syaitan. Masyal ikhwah barakallahu fikum hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala An-Nakhai rahimahullah fi ma'ani al-athar, atau na'am, berkata Al-Hasan, berkata Al-Hasan dalam memahamkan atau memahami dan memaknai tentang makna wara', kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-wara' ataupun al-hikmatu al-wara', al-hikmah al-wara', namanya hikmah itu satu kewara'an. Al-wara'u fi dinillah, sikap wara' dalam agama Allah, dalam beragama kepada Allah. Sebelum kita menjabarkan apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri, bahwa di sana ada istilah al-wara' waz-zuhud. Di sana ada istilah al-wara' waz-zuhud. Kata wara', kadang-kadang kita sering mendengarkan istilah seorang itu sangat apa, wara'. Dia orang yang wara'. Kalau wara' disebutkan oleh para ulama ialah tarku ma yadurruhu fil akhirah. Dia meninggalkan sesuatu yang memadaratkan kelak di hari kiamat, kelak di akhirat nanti. Dia tinggalkan berbagai macam perkara yang memadaratkan di hari kiamat. Itu namanya wara'. Wazuhud, adapun zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang namanya zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Tapi kalau wara' lebih dalam lagi, dia meninggalkan sesuatu yang memadaratkan di akhirat. Memadaratkan di akhirat. Kata Ibnu Qayyim, maksud daripada penterjemahan pemaknaan Hasan al-Basri al-hikmah dikatakan wara', kana fassaraha bi thamaratiha. Maksud dan keinginan Hasan al-Basri bahwa al-hikmah itu dimaknai dengan wara', ditafsirkan kata hikmah itu dengan buah dan hasil. Seorang kalau punya sifat hikmah, maka akan menghasilkan apa? Kewara'an. Begitu, paham? Jadi kata Ibnu Qayyim, Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan kata hikmah dengan wara' fi dinillah, ialah ditafsirkan tentang hasil yang diperoleh. Kalau seorang dalam berdakwah itu penuh dengan hikmah, maka dia akan menghasilkan buah, yaitu sebuah apa? kewara'an wa muqtadaha, dan juga tuntutan. Hikmah menuntut dan barakallahu fikum membuahkan kepada hasil, yaitu seorang akan mendapatkan apa? Kewara'an. Adapun kalau al-hikmah itu digandengkan dengan al-kitab, maka maknanya sunnah. Maknanya apa? Sunnah. Salah satu contohnya misalnya pada qaulu ta'ala qad mannallahu al-mu'minin, Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin, id ba'atsa fihim rasulan, Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Laqad mannallahu al-mu'min id ba'atsa fihim rasulan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka apa? Alkitab dan hikmah. Berarti apa? Kata hikmah bergandeng dengan apa? Kata hikmah bergandeng dengan kitab. Kalau dalam Al-Quran tersebut kata hikmah bergandeng dengan Al-Quran, para ulama menafsirkan seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, maknanya apa? As-sunnah. Yaitu apa? As-sunnah. Demikian pula dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Demikian pula dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya. Demikian pula dikatakan oleh beliau, wa ahsanu ma qila fil hikmah, pernyataan tentang makna hikmah yang paling bagus kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qawlu mujahid. Qawlu mujahid, ucapan mujahid, wa malik, demikian pula Imam Malik, innaha ma'rifatu al-haq wal-amal bih, hikmah ialah mengenali, memahami, mempelajari kebenaran dan mengamalkan. Kata Ibnu Qayyim, definisi pernyataan yang terbagus dari kata-kata hikmah ialah apa yang dikatakan oleh Mujahid dan Imam Malik, bahwa hikmah ialah ma'rifatul haq wal amal bih wal isabah fil qawli wal amal, dan dia tepat dan benar dalam ucapan dan perbuatan. Subhanallah, luar biasa kan begitu ya. Seorang ketika mempelajari kebenaran dan mengamalkan, kemudian tepat pula dalam apa? Ucapan dan perbuatannya. Adakah yang lebih daripada itu? Kan begitu ya. Orang itu kalau sudah mempelajari kebenaran, kemudian dia mampu mengamalkannya, kemudian tepat, tepat dalam hal ucapan dan perbuatannya, itu namanya apa? Hikmah. Itu namanya apa? Hikmah. Qala wa hadha la yakunu illa bifahmil Qur'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masih pada kitabnya Madarijus Salikin, semua tadi tidak mungkin terwujud. Seorang memahami kebenaran kemudian mengamalkan, demikian pula mencocoki ataupun tepat dalam hal ucapan dan perbuatan, semua tadi tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan memahami Al-Quran wal fiqh. Demikian pula seorang memahami fikih yang bermakna kepada ilmu, fi syara'in Islam, dalam syariat-syariat Islam, wa haqa'iki al-iman, dan hakikat daripada keimanan. Kemudian hikmah, barakallahu fikum, dikatakan pula oleh beliau, al-hikmatu hikmatan, hikmah itu ada dua. Hikmah itu ada dua, amaliyatun dan ilmiyah. Hikmah itu ada yang sifatnya ilmiyah, nadhariyah, berupa ilmu, ilmu dan dalil. Dan yang kedua ialah hikmah itu praktek dan perbuatan, yang nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa ayat yang mungkin ataupun yang mudah-mudahan memudahkan bagi kita untuk menerapkan tafsir ayat yang disitu oleh para ulama dirinci tentang apa itu hikmah yang maknanya ilmiah, ilmu, pelajaran, pengetahuan secara keilmuan, dan hikmah yang sifatnya kepada praktek dan perbuatan. Secara garis global tentang definisi tentang hikmah yang disebut dengan ilmiah, ittila'u ala bawatinil asya. Kalau hikmah itu ilmiah, hikmah itu ialah hikmah yang ilmiah, ialah seorang yang memiliki kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia sesuatu. Kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia sesuatu pun pada syariat Islam, ya. Sesuatu di sini kembali kepada syariat agama atau syariat Islam. Wa ma'rifatu irtibat al-asbab bi musabbabatiha. Mengenali tentang hubungan, kaitan antara sebab dan akibat. Antara sebab dan akibat. Banyak pembicaraan masalah sesuatu akibat itu pasti ada apa? Sebab. Kan demikian, ya. Karenanya seorang memperhatikan sebuah akibat akan terjadi, tentunya ada sebab-sebab yang menyebabkan. Sebab-sebab yang menyebabkan. Meskipun di sana kadang Allah menghendaki sesuatu terjadi itu walaupun ada sebab tetapi dihindarkan dari terjadinya. Contoh, mungkin kisah yang ada pada surat Ali Imran, ketika Allah Azza wa Jal mengkabulkan kerinduan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu pernah mengasuh Maryam. Nabi Zakaria pernah mengasuh Maryam. Barakallahu fikum. Ketika kerinduannya mengasuh Maryam, berbagai macam keutamaan dan keajaiban, yaitu karomah yang ada pada Maryam, rindu untuk mendapatkan anak, walaupun posisinya sudah apa? Tua. Nabi Zakaria sudah tua dan istrinya mandul. Wa mar'ati akhir. Kan begitu, ya. Qad balaghani al-kibar wa mar'ati akhir. Artinya apa? Kalau seorang laki-laki, pasangan suami istri, si suami dalam kondisi tua, si istri mandul, akibatnya apa? Nggak punya anak, kan begitu, ya? Tidak punya anak. Tetapi Allah kabulkan. Kuatnya rasa percaya kepada Allah, berdoa dan tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah anugerahkan siapa? Yahya, kan begitu, ya? Allah anugerahkan Yahya. Itulah yang disebut bahwa ada sebab, tetapi apa? Allah kehendaki untuk tidak apa? Terlaksana sebab tadi, sehingga turunlah kelahiran ataupun adanya barakallahu fikum lahir daripada Zakaria Yahya. Kemudian ketika Nabi Zakaria dikabarkan bahwa akan lahir darinya, yaitu pasangan daripada Zakaria atau istrinya akan melahirkan Yahya, beliau minta kepada Allah Azza wa Jalla tentang ayat, tanda-tandanya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin ila ramza. Tanda-tandanya kamu tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Kamu tidak akan bisa bicara selama 3 hari kecuali dengan rumus, yaitu isyarat. Wadhkur rabbaka katsiran bil asyi wal ikar. Tapi ingat, kamu harus banyak-banyak bertasbih, berzikir di pagi hari. Kan aneh, ya? Nabi Zakaria bukan orang yang cacat lisannya, tetapi normal. Tiba-tiba tidak bisa bicara. Orang yang namanya tidak bisa bicara itu kan biasanya karena ada cacat pada apa? Lidahnya, pada bibirnya, kan begitu. Ini normal, tiba-tiba tidak bisa bicara. Hanya saja kalau dipakai berzikir, dipakai kemudian dalam perkara kebenaran, mengucapkan yang hak, maka kata Allah, ingatlah Allah, berzikirlah di waktu pagi dan petang, itu bisa berbicara, kan begitu, ya. Tapi kalau berbicara kepada manusia dengan isyarat, tidak bisa ngomong selama 3 hari, itu pertanda akan datangnya dan lahirnya siapa? Yahya. Disitulah kata para ulama ayat ini adanya sebab tidak terjadi tanpa ada sebab terjadi, tanpa ada sebab apa terjadi. Namun barakallahu fikum, pada umumnya sesuatu itu tentang adanya akibat didahului dengan sebab. Contohnya apa? Adanya anak karena ada siapa? Hah? Ada orang tua. Tapi Allah wujudkan Adam walaupun tanpa ada apa? Orang tua. Faham ya? Difahami insyaallah. Karenanya dikatakan bahwa barakallahu fikum, namanya hikmah itu juga memahami tentang apa? Irtibat, hubungan ya, hubungan. Di samping seorang memahami rahasia-rahasia yang ada dalam syariat agama dan juga memahami hubungan antara sebab dengan akibat, khalqan wa amran, qadran wa syar'an, baik secara perkara yang Allah tetapkan dalam ciptaan dan perintahnya maupun secara barakallahu fikum ketentuan takdir maupun ketentuan syariat. Adapun amaliyah, adapun kalau dikatakan hikmah amaliyah, seorang itu punya hikmah dalam penerapan, dalam perbuatan, apa yang sering dikatakan para ulama, wad'u syai fi mawdhi'ih, meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya apa? Hikmah dalam penerapan. Baik, kita skor sementara untuk kita pakai persiapan surat duhur. Insyaallah mungkin nanti selepas duhur kita lanjutkan. Mudah-mudahan beberapa penjelasan, keterangan yang tadi telah kita sampaikan kembali menggugah kepada kita dan menjadi pelajaran serta ilmu bagi kita, yang semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita hikmah sehingga betul-betul kita menjadi orang yang hakim, bukan sebatas dalam perkara dakwah walaupun ini merupakan urusan yang besar, tetapi dalam segala hal, dalam segala hal ya. Dalam posisi sebagai seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anak, seorang kepada yang lain, tentunya kata-kata hikmah ini bukan hanya sekedar kepada sebuah definisi, tapi tadi dikatakan barakallahu fikum oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tidaklah mungkin seorang terwujud untuk mencapai kepada hikmah kecuali dengan memahami apa? Memahami Al-Quran. Demikian pula dengan memahami, yaitu berfikih terhadap syariat-syariat Islam, dan demikian pula memahami tentang hakikat daripada al-iman. Wallahu a'lam bishawab. Kita skor sementara. Barakallahu fikum, tafadhalu, hafizakumullah.